Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menelaah ayat-ayat Allah yang penuh dengan yang syarat dengan faedah-faedah. Dan kita masih melanjutkan bahasan kita pada pertemuan lalu tentang fikih wudu, dan insyaallah pada kesempatan kali ini, dan kita sudah selesai dari fikih wudu pada pertemuan lalu, kita masih membahas Surat Al-Maidah ayat ke-6 yang kali ini berkaitan dengan fikih tayamum, dan insyaallah ayat yang selanjutnya ya ayat 7, 8, 9 dan 10 insyaallah taala. Perhatikan di sini, setelah Allah menyampaikan tentang wudu ilal ka'bain, setelah itu Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah, yaitu maka mandilah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, adapun jika kalian sakit atau dalam sedang bersafar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat yang rendah, ya tempat buang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum minhu, dan usaplah tangan kalian dari tanah yang baik tersebut. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kalian. Walaki yuridu litahhirakum, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Inilah akhir daripada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tapi kita akan bahas pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban, jika kalian dalam kondisi junub, ya. Di sini ada faedah secara bahasa, ya. Kata junub, junuban dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk mufrad lelaki, mufrad wanita, musanna dua orang lelaki, musanna wanita, muannas, demikian juga jamak lelaki maupun jamak wanita, ya. Jadi wa in kunta junuban, wa in kuntum ma junuban, ya. Wa in kuntunna junuban, wa in kunti junuban, junuban semuanya bisa digunakan untuk baik mufrad, muzakkar, mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas, ya, maupun jamak lelaki maupun jamak perempuan. Allah tidak mengatakan di sini wa in kuntum junubina, tidak, tapi Allah mengatakan wa in kuntum junuban. Baik, kalau kalian dalam kondisi junub, ya tentu tidak cukup berwudu. Ya Allah tadi menyebutkan tentang wudu untuk hadas kecil. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salat, kalau kalian tidak salat maka berwudulah. Sekarang pada bagaimana kondisi yang lain, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub ya tidak bisa berwudu. Tidak boleh berwudu. Tapi apa? Fattaharu, maka bersucilah. Maksudnya fattaharu di sini adalah mandi, ya. Tapi faedah yang disebut oleh para ulama dari kalimat fattaharu, maka mandilah, bersucilah. Pertama, di sini ada faedah pertama, mandi harus seluruh badan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperinci anggota mandi. Beda dengan wudu. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu aydiyakum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kalau kalian mau salat maka berwudulah, cuci wajah, cuci tangan. Allah perinci wajah, tangan, kepala, kaki. Itu wudu, sehingga kita tahu bagian anggota wudu apa saja. Tetapi ketika Allah berbicara tentang mandi, fattaharu, Allah tidak sebutkan. Yang ini menunjukkan bahwasanya mandi harus mengenai seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus kena air. Ya. Ini hukumnya tersendiri bagi orang yang berhadas besar, junub. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari sini, mandi tidak harus tertib. Tidak harus tertib. Maka seorang boleh basah dulu di bawah, kanan, kiri, boleh, tidak harus tertib. Sunnahnya tentunya Nabi SAW menyunahkan mandi dengan wudu dulu, kemudian anggota sebelah kanan, kemudian anggota sebelah kiri, baru kemudian seluruh seguyur, mengguyuri seluruh tubuh. Tetapi seandainya seorang yang penting badannya basah, bagian bawah dulu baru bagian atas, sah. Yang penting tubuhnya seluruhnya adalah basah. Ya. Karena tidak harus tertib. Oleh karenanya mandi ada dua, ada mandi yang kita bilang mandi al-mujzi, al-ghusl al-mujzi, yaitu yang minimal yang penting sah. Itu seorang tinggal meniatkan untuk mandi, kemudian masuk ke dalam kolam, keluar basah seluruh tubuhnya, sah. Itu mandi yang minimal kalau kita. Tetapi kalau seorang ingin mandi yang sesuai dengan sunnah, tentunya dia berwudu dulu, setelah berwudu baru dia mandi. Tapi seandainya badannya seluruhnya basah dengan niat, ya, dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, maka sudah sah mandinya. Ini faedah yang kedua. Jadi mandi tidak disyaratkan tertib, ya. Mandi tidak disyaratkan tertib. Yang ketiga, mandi dengan niat mengangkat hadas besar sudah cukup untuk sholat, meski tidak niat menghilangkan hadas kecil, meskipun tidak wudu ketika mandi. Karena di sini Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Sementara konteks ayat berkaitan dengan salat. Saya ulangi ayat pertamanya di awal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati. Wahai orang beriman jika kalian tidak salat, ya, maka berwudulah. Artinya kalau kalian berhadas kecil wudulah. Tapi kalau kalian hadas besar maka mandilah. Maka mandilah. Jadi kalau seorang niat mandi, ya, kemudian dia niat untuk menghilangkan hadas besar, maka sudah cukup dia untuk sholat. Meskipun dia tidak berniat untuk menghilangkan hadas kecil, ya, karena begitu hadas besarnya terangkat, otomatis hadas kecilnya juga hilang. Meskipun dalam mandinya dia tidak berwudu, karena wudu dalam mandi bukan syarat mandi. Wudu dalam mandi hukumnya sunnah. Ya, kita berusaha menjalankan sunnah ketika kita mandi junub. Ketika kita junub kita berusaha wudu. Setelah itu kita mandi. Tapi kalau kita keburu-buru, tidak sempat langsung aja bismillah mandi, selesai, ya, maka sudah cukup kita boleh langsung sholat tanpa harus wudu terlebih dahulu. Karena mandi sudah mewakili wudu. Terangkatnya hadas besar sudah mewakili terangkatnya hadas kecil. Ya. Jadi saya ingatkan kepada ikhwan, mandi, jadi intinya harus niat. Saya ingin mandi junub. Ya, barang siapa yang mandi tidak diniatkan mandi junub, maka mandinya tidak sah. Karena kata Allah, fattoharu, bersucilah. Allah sebutkan dulu tentang junub. Baru Allah mengatakan bersucilah. Berarti niatlah untuk menghilangkan junub tersebut. Karena fa di sini, maka bermandilah. Kata Allah, kalau kalian junub, maka mandilah. Berarti harus niat untuk menghilangkan junub tersebut. Barang siapa yang sekedar mandi tidak niatkan menghilangkan junub, maka mandinya bukan mandi bersuci. Ya. Contohnya, seorang di pagi hari mungkin berhubungan dengan istrinya. Di hari Jumat misalnya. Pagi hari berhubungan istrinya, kemudian dia tidak langsung mandi. Dia pergi ke pasar mungkin jualan atau apa. Kemudian dia pulang mau sholat Jumat, mau ke masjid ini. Dia mandi, dia lupa bahwa dia dalam kondisi junub. Dia mandi biasa aja. Sebagaimana orang mau pergi Jumatan biasanya. Ya, beda antara mandi mau Jumatan dengan mandi untuk hilangkan junub. Dia lupa kalau dia sedang junub, maka dia mandi biasa. Ketika sampai ke masjid, kemudian dia, Allahu Akbar, wah, baru terbetik, saya ternyata belum mandi junub. Nah, kalau begitu, dia tidak sah. Sholatnya tidak sah, karena dia mandinya tidak sah, karena ketika mandi, dia tidak berniat untuk mandi junub. Jadi mandi harus ada niat. Baik, saya ulangi lagi, mandi harus niat, kemudian mandi, air harus badan seluruh kena air, tidak harus tertib, dan tidak harus wudu. Wudu hukumnya sunnah ketika mandi. Baik. Setelah itu Allah berfirman, wa in kuntum mardha aw ala safarin, kalau au jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian sedang sakit atau dalam kondisi safar atau baru datang dari buang hajat atau menyentuh wanita, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Tapi ini kita bahas pertama, wa in kuntum mardha. Kalau kalian sakit. Sakit didahulukan penyebutannya karena banyak orang yang sakit akhirnya tidak bisa menggunakan air. Tentunya tidak semua sakit, ada orang sakit tapi dia masih bisa gunakan air, tidak jadi masalah, ya. Sakitnya tidak berkaitan dengan air misalnya, ya. Misalnya dia sakit gula misalnya atau dia sakit ginjal, pakai air enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah bagi dia. Tetapi jika sakitnya membuat dia tidak bisa menggunakan air, maka baru dia bertayamum. Contoh, misalnya sakit yang tidak bisa menggunakan seperti luka terbakar, kebakar misalnya tangannya kebakar, kakinya kebakar, enggak mungkin kasih air, atau luka terbuka, enggak mungkin juga kasih air, maka sangat sakit, sangat perih. Ini juga tidak bisa menggunakan air. Ini maka boleh dia bertayamum. Kemudian atau jika dia gunakan air, maka penyakitnya bertambah parah atau kesembuhannya tertunda. Ini juga boleh dia tidak gunakan air. Contoh dalam kondisi flu. dalam kondisi flu, kalau dia pakai air misalnya, maka kemudian flu-nya jadi semakin parah atau tertunda kesembuhannya, dan ini dokter yang tahu. Saya dokter bilang jangan dulu mandi, jangan pakai air, ya. Ya, jangan dulu mandi, jangan pakai air misalnya. Tenang dulu ya. Nah, maka kalau dokter mengatakan jangan dulu pakai air, maka jangan dia paksa. Jangan dia paksa pakai air. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ya. Ya, alhamdulillah ada pilihan. Pilihannya bisa tayamum. Maka kalau pakai air ternyata menambah parah atau tertunda kesembuhan, maka boleh tayamum. Kemudian juga para ulama menyebutkan di antara yang berkaitan dengan tayamum yaitu hukum takut sakit. Dia tidak sakit, tetapi dia khawatir kalau menggunakan air yang dingin dia bakalan sakit. Maka dalam kondisi demikian dia boleh tayamum. Contoh, kita mungkin di Indonesia tidak ada, atau daerah dingin jarang, tapi kalau di sebagian daerah di Eropa atau di misalnya di Arab Saudi, ya, kalau musim dingin, dingin banget ya. Nah, dia khawatir ternyata pemanasnya mati misalnya. Kalau dia mau mandi junub pakai air, dia bakalan bisa sakit, dan dia tahu akan, dia perkirakan dia bakalan sakit, dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum. Nanti mandinya nanti aja siang, sudah mulai hangat, baru dia mandi. Tidak jadi masalah. Dia mau nyalain api, kelamaan, bakalan segera terbit fajar. Mau nyalakan air panas, kelamaan. Ya sudah, dia tayamum aja, baru kemudian dia sholat. Dia tidak sakit, tapi dia takut kalau menggunakan air, khaufan minal marad, dia khawatir terjerumus dalam sakit. Nah, orang yang takut menggunakan, kalau takut menggunakan air karena takut menjadi sakit, hukumnya sama seperti orang sakit, maka dia boleh bertayamum, ya. Boleh bertayamum. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan maksudnya dia boleh bertayamum artinya misalnya dia sakit. Dia sakit kemudian ada air di samping dia. Namun dia tidak bisa menggunakan air untuk dia basuhkan ke kakinya, tidak bisa digunakan untuk dia basuhkan ke kepalanya, ya. Dia tidak mesti terbareng, ada air di samping dia, tapi dia tidak bisa gunakan air tersebut untuk berwudu. Apakah dia boleh tayamum? Sementara kalau tayamum dia bisa, karena cuma bagian atas, cuma tangannya kemudian wajahnya mudah. Apakah dia wajib menggunakan air? Ya. Sementara dia tidak bisa menggerakkan air tersebut ke kakinya, ke lengannya dengan seperti biasanya, ya. Kata para ulama. Ya, kalau dalam kondisi demikian dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum. Apakah dia harus minta tolong orang? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau orang mewudukan dia, boleh sah. Tetapi dia sendiri, karena perkataan ketidakmampuan itu ditujukan kepada kitanya, bukan kepada orang lain, ya. Jadi kalau seorang ternyata ada air di kaki, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Ya, entah dia lumpuh atau tangannya tidak mampu untuk mengangkat air, tapi kalau tayamum dia bisa, maka dia tayamum aja, enggak usah harus berwudu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au ala safarin, atau sedang safar, ya. Karena biasanya orang safar kesulitan air, ya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah tidak, tapi kalau zaman dahulu orang kehabisan air dalam safar sering sekali, ya. Kehabisan air dalam safar, ya. Mereka hanya membawa persediaan air minum, sementara air untuk mandi, air untuk wudu tidak ada, ya. Tidak ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid." Kalau kita artikan secara tekstual, atau salah seorang dari kalian datang dari al-ghaid. Al-ghaid ini apa sih? Al-ghaid ini secara bahasa Arab artinya al-makan al-mutmain al-habit. Maksudnya tempat yang tenang dan dia landai, dia turun. Dahulu orang-orang Arab ketika ingin buang air, mereka tidak ada toilet atau WC dalam kamar. Kebiasaan mereka itu muncul belakangan. Ya, dahulu mereka kalau buang air mereka pergi ke tempat yang jauh, yang tanah tersebut agak landai, maka mereka buang air di situ. Mereka buang air di situ. Sehingga mereka ingin mengungkapkan buang air besar dengan mengatakan idza ataitumul ghaid, kalau kalian pergi ke al-ghaid, ya. Al-ghaid itu artinya tempat yang rendah, yang agak jauh sehingga bisa digunakan untuk buang air besar, ya. Sehingga sekarang kata al-ghaid sendiri seakan-akan dimaknakan sebagai kotoran, padahal al-ghaid itu secara bahasa adalah tempat yang landai, yang rendah, digunakan untuk buang air besar. Ini kata para ulama, Allah menggunakan kata kinayah, ya. Jika kalian datang dari buang air besar diganti dengan al-ghaid, padahal al-ghaid secara bahasa bukan buang air besar, tapi al-ghaid adalah tempat yang agak landai. Karenanya jika memungkinkan kita mengucapkan kata-kata kinayah, ya. Kalau dengar enggak enak ya, kita gunakan kata tersebut. Contoh, dari mana kamu? Dari belakang. Orang udah ngerti. Kalau orang Indonesia kan juga gitu. Dari mana? Ke belakang dulu ya. Enak didengar. Tapi kalau mana? Saya berak dulu, kedengaran enggak enak. Enggak enak. Enggak enak dengarnya. Tapi kalau saya ke belakang dulu ya, orang udah ngerti ya. Kalau BAB masih masih oke lah didengar ya. Tapi kalau kata mohon maaf berak itu dengarnya enggak enak ya. Jadi manusia punya perasaan. Maka ada tradisi ini bagus dan ini digunakan oleh Al-Qur'an menggunakan kata kiasan. Ke belakang dulu kalau bahasa bahasa Indonesia. Kalau mereka dahulu pergi ke Goet ya dalam rangka buang hajat ya. Faedah dari kata Al-Goet ini pertama tempat yang rendah bahasa secara bahasa Arab menggunakan kinayah untuk perkara yang tidak enak didengar, yang kedua agar orang yang sedang BAB menutup diri. Nah, tempatnya landai, tertutup dari pandangan manusia. Sehingga kalau orang buang air besar, jangan asal-asalan, buang air kecil, jangan asal-asalan ya. Ya, sebagian orang kadang tidak punya malu di depan banyak orang, kemudian asal buang air, tentunya hal ini kurang bagus ya. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita. Atau kalian menyentuh wanita. Di antara di antara yang memerlukan untuk bersuci adalah menyentuh wanita. Nah, para ulama khilaf tentang apa yang dimaksud dengan kalian menyentuh wanita. Secara umum ada dua pendapat tentang arti dari menyentuh wanita. Itu ada beberapa pendapat, tapi secara umum dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh wanita adalah jima, yaitu hubungan badan. Hubungan badan, yaitu kemaluan lelaki masuk di kemaluan wanita, jima. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang makna aulamastumun nisa, dia berkata dalam Al-Qur'an al-lamsu wal massu wal mubasyarah al jima. Ini semua kinayah. Al-lamsu artinya menyentuh, ya. Al-mas sama menyentuh, al-mubasyarah kulit ketemu kulit. Ini semua istilah-istilah dalam syariat untuk menggambarkan jima. Untuk menggambarkan jima. Sehingga Ibnu Abbas memahami bahwasanya kata firman Allah, kalian menyentuh wanita, maksudnya menjimai istri-istri kalian, menjimai wanita. Bukan menyentuh kulit. Bukan menyentuh kulit. Kata beliau, walakinallaha yukanni ma sya'a bima sya'a. Tapi Allah memberi kinayah, ya, apa yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya Allah memberi kinayah tentang jima dengan menyentuh. Dengan kata menyentuh. Dalam Al-Quran juga ada, min qobli antamassuhunna. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, min qobli antamassuhunna, sebelum kalian menyentuh. Maksudnya sebelum menjimai. Sini sentuh juga, menjimai. Seperti firman Allah juga dalam surat, wala tubashiruhunna wa antum akifunna. Janganlah kalian tubashiru. Padahal mubasyarah itu pertemuan kulit dengan kulit. Tetapi maksudnya jangan kalian jimai istri-istri kalian sementara kalian dalam kondisi iktikaf. Jadi dalam Al-Quran ada kata-kata yang artinya sentuhan maksudnya jima. Di antaranya mas, mengkobli antamasuhunna. Kalau kalian ceraikan istri kalian sebelum kalian jima'i. Mubasyarah, wala tubasyiruhunna. Ya, jangan kalian menjima'i istri kalian sementara dalam kondisi i'tikaf. Ayat yang berikutnya ini, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas salaf bahwasanya makna menyentuh di sini artinya menjima'i wanita. Sebagian ulama, sebagian sahabat berpendapat menyentuh di sini adalah menyentuh beneran, bukan jima, menyentuh beneran. Sehingga kata mereka orang menyentuh batal wudu. Orang menyentuh batal wudu, menyentuh wanita batal wudu. Ya. Kalau pendapat yang pertama tidak, menurut Ibnu Abbas enggak, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang batalkan wudu kalau menjimai. Baru wudu batal, baru junub. Nah, kalau menyentuh enggak ada masalah. Ya, menyentuh. Pendapat kedua, menyentuh di sini artinya benar-benar menyentuh kulit. Menyentuh apa? Bukan jima, tapi menyentuh kulit ya. Menyentuh kulit wanita ya. Maka ini pun ada dua pendapat tentang apa makna menyentuh. Al-Auza'i mengatakan yang dimaksud menyentuh dengan tangan. Adapun kalau kesenggol tangan dengan tangan, ya, kemudian kaki dengan kaki, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi dia berpendapat makna lamastumun nisa adalah menyentuh. Adapun diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata man qabbala imra'atahu, ya, kata beliau fa'alaihil wudu, barang siapa yang mencium istrinya maka wajib bagi dia untuk berwudu. Seakan-akan Ibnu Umar wallahu alam dari perkataannya ini menyatakan sentuhan yang membatalkan wudu adalah sentuhan dengan syahwat. Jika terjadi intisyar, maksudnya terjadi ereksi, seorang menyentuh wanita kemudian dengan ereksi maka dia batal wudunya, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita mengambil pendapat ini pendapat dipilih juga oleh mazhab Syafi'i yaitu berpendapat menyentuh wanita yang mungkin menimbulkan syahwat. Tidak semua wanita, ya, seperti menyentuh istri. Adapun menyentuh mahram tidak jadi masalah. Menyentuh mahram tidak jadi masalah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah adalah menyentuh wanita yang bisa menimbulkan syahwat, apakah istrinya atau wanita-wanita yang lain, ya. Taib. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas, turjumanul Quran, ahli tafsirnya para sahabat, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Kenapa? Karena selain tadi ada kata-kata menyentuh dalam Al-Quran yang semakna, ada namanya almas, ada namanya lams, ada namanya mubasyarah, ini semua maknanya adalah menyentuh tapi diartikan dengan jima. Datang dalil-dalil dari luar yang menguatkan. Secara bahasa ada kemungkinan bisa artinya jima, bisa artinya menyentuh. Ada muhtamil, bisa ini, bisa ini secara bahasa. Ya, tetapi kalau kita mengambil penguat dari sisi luar, kita dapati hadis-hadis menunjukkan menyentuh tidak membatalkan wudu. Seperti dalam hadis dalam Sahih Muslim, yaitu Nabi SAW salat di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah muqtaridah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sujud maka Nabi menyentuh kaki Aisyah. Kenapa Nabi sentuh? Kenapa Aisyah menunggu sentuhan kaki Nabi? Aisyah mengatakan radhiyallahu anha wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Karena rumah-rumah tatkala itu tidak ada lampu. Jadi Aisyah tidak tahu kapan Nabi mau sujud karena gelap gulita. Nah, kalau Aisyah Nabi sentuh kaki Aisyah, maka Aisyah melipat kakinya buat Nabi sujud. Kalau Nabi sudah berdiri lagi, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. Rumah sempit. Rumah sempit, kamar Nabi sempit. Jadi kalau Aisyah Rasulullah mau sujud, Aisyah lagi menjulurkan kedua kakinya. Disentuh kakinya, supaya Aisyah melipat kakinya, Nabi bisa sujud. Kalau Nabi sudah berdiri, Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Karena Nabi kalau berdiri lama sekali. Kalau Aisyah tidur, lipat kaki terus, mending Aisyah julurkan. Nanti kalau mau sujud baru sentuh dia tarik lagi. Zahirnya Nabi sentuh, ya. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah bermadzhab Syafi'i mengatakan enggak, maksudnya nyentuhnya di balik kain misalnya. Tapi zahir hadis umum menyentuh, benar-benar menyentuh. Demikian juga hadis ketika Aisyah terbangun di malam hari. Aisyah terbangun di malam hari maka Aisyah pun cari Nabi karena gelap, Allah sih cari. Tiba-tiba Aisyah memegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sujud, ya. Yang tentunya Aisyah tidak sedang mencari dengan megang-megang kain. Enggak, dia pasti tangan biasa nyari, tangan biasa, ya. Kemudian megang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi melanjutkan apa? Salatnya. Nabi melanjutkan salat. Ini dalil bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Dan ini memang agak repot kalau kita mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu. Nah, seperti kalau lagi tawaf agak repot, ya. Karena kita tersentuh dengan wanita yang tidak kita ingin sentuh, tapi tersentuh juga. Di mana kita gandeng istri kita, ya. Kita gandeng istri kita, ya. Ya, repot juga. Intinya, repot, ya. Tetapi, bagi yang berpendapat dengan mazhab Syafi'i, maka ya silakan, ya. Tapi kalau saya lebih condong pada pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, ya. Taib. Jadi menyentuh sini maksudnya adalah jima. Kata Allah, falam tajidu ma'an. Jadi kalau kalian dalam kondisi junub, atau sedang safar, atau sedang sakit, sedang safar, atau buang air besar, atau jima, ya. Kemudian kalian ingin berwudu atau ingin mandi, falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapati air. Apa yang kalian lakukan? Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Baik. Falam tajidu ma'an, di sini air, di sini dua syarat yang dipersyaratkan. Yang pertama, harus cari air, cari. Jadi cari, ya, cari yang sesuai yang masuk akal, bukan berarti harus jalan 3 kilo, yang sekitar-sekitar aja, ya. Cari 100 meter ke sana, 100 meter ke sana mungkin, ya, yang masuk akal. Sementara waktu berjalan, ya, kita tidak ingin keluar waktu. Bukan berarti harus jalan sekilo ke sana, sekilo ke sana, enggak, ya, kira-kira. Kalau tempat tersebut sekitarnya kira-kira enggak ada sumber air, sudah berusaha mencari, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fastaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu. Ya sudah tayamum. tayamum. Karena memang bukan kita disuruh jalan, harus jalan 10 kilo untuk cek air. Ini bertentangan dengan syariat yang dibuat untuk memudahkan. Mending beli air daripada harus jalan 10 kilo kalau ada penjual air, maksud saya. Ya, jadi bukan maksudnya harus jalan berjalan jauh. Tidak, artinya yang memungkinkan kita berjalan sekitar kita, berdasarkan urf kita sudah mencari kok, di sana enggak ada, di sana enggak ada, enggak ada. Sudah, mau lihat-lihat pakai kekeran juga enggak ada air, ya sudah, kita bertayamum. Terus yang berikutnya, falam tajidu ma'an, harus cari air. Air di sini adalah air mutlak. Ini dalil bahwasanya mandi atau wudu tidak boleh kecuali dengan air yang masih bisa disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang kalau kita cari, ya air kita masih disebut dengan air, dia belum berubah dari min asli khilqatihi, belum berubah dari sifat dasarnya. Kalau saya bilang datangkan air, ada orang datang air sumur, saya bilang benar. Ada orang bawakan air hujan, saya bilang benar. Ini air yang saya maksud. Tapi kalau ada orang, kita bilang datangkan air, dia bawa air kelapa. Oh, ini namanya bukan air, namanya air kelapa. Saya bilang ambilkan air buat saya, atau dia ambil air mawar, perasan mawar. Ini bukan air yang saya maksudnya, bukan air mutlak, ini namanya air mawar. Saya bilang minta air, atau dia datangkan teh, ya ini bukan air. Jadi tidak boleh orang wudu pakai teh, enggak boleh. Pertama, tidak sah, yang kedua bahlul. mandi junub pakai air teh, apalagi pakai sirup, yang enggak boleh. Meskipun itu cairan, jadi tidak semua cairan boleh digunakan untuk berwudu. Yang boleh digunakan untuk berwudu dan mandi junub namanya air mutlak. Air mutlak itu air yang masih disebut dengan air. Contoh air sumur, contoh air hujan. Ya, contoh air sungai. Contoh mata air, itu semua air mutlak namanya. Yang berasal dari air hujan kemudian turun, diantaranya air laut. Diantaranya air laut. Ini semua namanya air yang bisa digunakan untuk mandi dan untuk wudu. Adapun air teh, air mawar, air kelapa, ya ini semua tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya. Falam tajidu ma'an, kalian tidak dapat air, apa yang kalian lakukan? Fatayammamu, maka hendaknya kalian bertayamum. Tayamum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, bermaksud, ya, ya, bermaksud, ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tuqmidhu fi. Kata Allah, janganlah kalian kalau mau bersedekah cari yang jelek baru kalian sedekahkan, yang kalian saja kalau mau ngambil tutup mata karena barang ini jelek. Nah, kalau kita berinfak yang seadanya, jangan cari mana makanan yang mau basi baru sedekahkan, enggak. Cari yang mau rusak baru sedekahkan, enggak. Jangan cari yang pilih yang jelek baru sedekahkan. Kata Allah, wala tayammul khabitha. Jangan kalian bermaksud mencari yang buruk untuk kalian infakkan. Jadi tayammum bahasa Arab artinya menuju, ya, menuju atau bermaksud. Maka kata para ulama, fatayammamu ini menunjukkan secara bahasa artinya bertujulah kalian menuju sa'idan, tanah yang baik. Menujulah kalian menuju tanah yang baik. Ini dalil bahwasanya syarat bertayammum juga butuh niat. Karena tayammum sendiri artinya bermaksud, ya. Jadi semua bersuci butuh niat, wudu butuh niat, mandi butuh niat, tayammum juga butuh niat. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala bertayamum dengan tanah yang baik. Sa'idan sendiri sa'id, ya. Apa maknanya sa'id? Sa'id ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna sa'id, ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan semua yang mengandung unsur tanah. Ini pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, semua yang ada di atas bumi. Atas muka bumi. Adapun ini pendapat jumhur ulama, ya, karena Allah menjadikan wujila turbatuha tahuran, ya, Allah menjadikan tanah bumi sebagai pensuci, yaitu untuk tayamum. Bukan semua barang di atas muka bumi sebagai tayamum. Jadi pendapat pertama yang boleh digunakan tayamum adalah yang ada debunya. Contoh misalnya kita di tembok ada debu, selama ada debu boleh bertayamum. Ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ya. Ada batu kita ambil, ada debunya, ada pasirnya, boleh kita bertayamum. Ada tempel pasir, kita boleh bertayamum. Ya. Contoh bahkan kata para ulama di tubuh hewan, nih nggak ada pasir nih. Kebetulan kita lagi naik onta, udah ontanya ada debunya nggak? Ada debunya. Tayamum. Kalau nggak ada debu ada kawan, kawan ada mukanya ada debu, silakan di wajah kawan ada debunya, kita boleh bertayamum dengan debu tersebut. Semua debu, yang penting ada debunya. Kalau di pesawat ada debunya, pakai debu. Ya. Kalau nggak ada, nggak bisa. Ternyata pesawatnya sangat bersih, cari debu sedikit pun nggak ada. Digini-giniin, dipukul, nggak ada debunya. Ya nggak bisa. Harus ada debunya. Kalau ada debunya, maka boleh untuk bertayamum. Pokoknya debu itu nempel dimanapun, mau di batu, mau di pohon, mau di hewan, mau di manusia, mau dimanapun ada debu, maka boleh untuk bertayamum. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak semua yang di atas muka bumi boleh untuk so'ada, itu semua yang naik, yang nampak di atas muka bumi. So'id, berdasarkan secara bahasa. Oleh karenanya boleh bertayamum dengan misalnya batu meskipun enggak ada debunya. Batu batu licin enggak ada debunya, boleh. Gimana caranya? Ya gini-gini aja. Ya. Enggak ada debunya, enggak ada masalah. Bahkan yang mengatakan boleh dengan rumput. Enggak ada masalah, dengan kayu boleh, enggak meskipun ada debunya. Karena itu semua yang nampak di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya yang dimaksud dengan so'idan adalah yang mengandung unsur tanah, yang mengandung unsur tanah. Fatayammamu so'idan thayyiban. Thayyiban maksudnya baik, yaitu bukan tanah bernajis, ya, bukan tanah curian, ya, tetapi tanah yang bersih baru digunakan untuk bertayamum. Bagaimana cara tayamum? Kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Untuk masalah tayamum, ini ya, ada kesepakatan, ada khilaf di kalangan para ulama. Saya ringkasin, yang sepakat yaitu bahwa tayamum dilakukan pada wajah dan tangan saja, wajah dan tangan, kaki, kepala enggak. Yang kedua juga yang disepakati adalah cuma diusap, bukan digosok, bukan ambil pasir kemudian digosok-gosok, enggak, cuma diusap biasa. Bukan ambil pasir kemudian digosok-gosok di wajah, enggak. Jadi yang disepakati dua, pada wajah dan tangan, yang kedua cuma diusap, bukan digosok. Adapun khilaf ada. Jumlah usapan berapa kali? Apakah untuk tangan sekali, untuk wajah sekali, sehingga dua kali usapan, atau cuma satu usapan? Kemudian apakah harus tertib wajah dulu baru tangan, ataukah boleh tidak tertib? Ada khilaf juga yang para ulama. Kemudian ukuran tangan, apakah tangan sampai di pergelangan atau sampai siku? Ini khilaf. Ya. Saya ulangi, khilaf di kalangan para ulama dalam beberapa hal. Ini sudah soal tadi sudah kita bahas. Dalam beberapa hal diantaranya apakah jumlah usapannya tangan sekali, wajah sekali, ataukah sekali cukup wajah dan tangan. Yang kedua, tertib, apakah harus wajah dulu baru tangan, atau bolehkah tangan dulu baru wajah. Kemudian ukuran tangan, apakah cuma sampai di pergelangan tangan ataukah sampai di siku. Allah alam bisawab. Yang saya kuatkan minimal sekali, orang dua kali juga boleh, dorbatan sekali dalam sebagian riwayat, sekali untuk tangan, sekali untuk wajah. Tapi kalau sekali sudah cukup, ya. Inna ma yakfika an takula biyadaika hakadha, dalam hadis Ammar bin Yasir. Cukuplah engkau bertayamum dengan sekali pukulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, karena kita bukan untuk mencari pasir yang banyak, ya. Cuma sedikit, bahkan dibersihkan baru kita gunakan untuk tayamum. Jadi sekali sudah cukup untuk tangan dan wajah, ya. Kemudian masalah tangan. Tangan apakah cuma sampai di sini, ataukah sampai digosokkan sampai ke siku? Ya, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, ya, sampai ke siku. Karena ada riwayat yang datang seperti itu. Tapi yang benar bahwasanya sampai ini pun sudah cukup. Seandainya ada yang melebihkan tidak jadi masalah. Tetapi hadis-hadis kebanyakan yang datang cuma sampai di pergelangan tangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa aydikum. Tangan, dan tangan dalam bahasa Arab asalnya adalah pergelangan tangan, ya. Wasariqu faqatu aydiyahuma, kata Allah, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Maksudnya ini sampai sini. Makanya ketika Allah menyuruh sampai siku, Allah mengatakan ilal marafiq wa aydiyakum ila, cucilah tangan kalian sampai ke siku. Karena seandainya tidak ada kata sampai ke siku, berarti cuma sampai pergelangan tangan. Tangannya asalnya itu ini. Ketika Allah ingin bicara sampai ke siku, Allah mengatakan sampai ke siku. Allah tambah kata wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ketika Allah bicara tentang tayamum, Allah tidak mengatakan sampai ke siku, enggak. Berarti kembali kepada hukum asal cuma sampai di sini, ya. Sampai di sini. Kalau ada yang nambah sampai siku, enggak ada masalah, ya. Tidak jadi masalah, itu pendapat, ya. Adapun tertib yang rajih, wallahu a'lam bishawab, tidak harus tertib, wajah boleh dulu, tangan boleh dulu. Dalam sebagian riwayat, ya, Nabi mencontohkan dengan tangan terlebih dahulu, sebagaimana hadis Ammar bin Yasir, ya. Rasulullah SAW mengatakan innama yakfika an takula biyadaika hakadha, cukup kau begini. Jadi Ammar bin Yasir ini pernah bersafar, kemudian dia junub, kemudian dia tidak punya air, maka dia menyangka badannya air tanah pengganti air, maka dia mengatakan fatamarraqtu kama tamarraqat dabbah, saya pun bolak-balikkan badanku di tanah supaya badan semua penuh dengan tanah pengganti air. Ternyata Nabi mengatakan salah, bukan begitu. Cukup engkau memukulkan kedua tanganmu kemudian menghusap, maka Nabi pun menghusap punggung tangan, kemudian Nabi summa yamsah wajahu, kemudian mengusap wajah. Jadi kalau kita mau tayamum begini ya, kita sederhananya kita bismillah, bismillah ya, kemudian kita pukulkan tangan di tanah ya, bismillah ya. Kemudian kalau ternyata debunya banyak kita bersihkan ya, karena kita bukan mau taruh pasir di wajah, jadi pukul bismillah sekali, kalau banyak kita bersihkan, kemudian kita usap punggung telapak tangan kanan, kemudian punggung telapak tangan kiri, kemudian kita usap sekali wajah sebagaimana kita wudu sekali aja. Sudah. Ini boleh ya. Kalau dibalik berdasarkan ayat boleh juga, karena datang riwayat juga sebaliknya. Jadi bismillah kita begini, kita wajah dulu. Wajah dulu sekali, baru kemudian tangan kanan, tangan kiri ya. Kira-kira demikian, maka sudah cukup kita bertayamum. Kemudian kata Allah di akhir ayat, ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak berkehendak menyulitkan kalian. Makanya agar kalian tidak susah, maka ada tayamum. Maka ada tayamum ya. Maka ada tayamum. Ustaz, bagaimana kalau orang sakit, enggak ada air, enggak bisa tayamum? Terus gimana? Ya sudah, salat aja, enggak usah pakai wudu, enggak usah pakai mandi junub, enggak usah tayamum. Terus apa? Fattaqullaha masata'tum. Salatlah sebagaimana kalian mampu. Ini dirojikan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan juga diisyaratkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Itu tentang kisah turunnya ayat tayammum ya. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ringkasnya Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bersafar kemudian kalungnya hilang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk cari kalung sampai pagi. Wan nasu laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Waktu itu orang-orang tidak sedang dalam kondisi bersuci dan mereka tidak bawa air untuk bersuci. Akhirnya ketemu setelah subuh, setelah siang baru ketemu kalungnya. Ternyata orang sudah sholat. Dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk sholat ulang. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sholat dalam kondisi tidak bersuci. Karena waktu itu belum turun ayat tayamum, belum. Mereka tidak bisa bersuci, ada yang junub, ada yang belum. Ini tidak ada air. Ternyata mereka sholat. Turun ayat tayamum belakangan. Ya, sehingga mereka mengatakan, ma hiya bi awwali barakatika ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahanmu pertama kali, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, engkau membawa berkah. Tapi intinya Ibn Hajar rahimahullah berdalil bahwasanya mereka salat dan Nabi tidak suruh mereka untuk ulangi salat, berarti mereka salat tanpa wudu. Maka waktu kita ditanya tentang sebagian dokter atau tenaga medis yang menggunakan baju apa namanya itu? Kayak baju astronot ya. Hah? Ya itulah baju itulah ya. Kemudian menangani orang-orang terkena COVID yang kemudian ternyata harus memakai baju tersebut dalam waktu yang lama ya. Yang akhirnya melewati dua waktu sholat yang tidak bisa dijamak, misalnya dari pagi sampai duhur lewat ya, kemudian asar lewat, kemudian menuju maghrib, asar tidak bisa dijamak ke maghrib. Gimana caranya? Sudah sholat, wudhu gak bisa, kalau wudhu kebuka bisa jadi virus masuk dan yang lainnya, maka fattakullaha masata'tum, sholatlah semampunya ya. Ya. Ya, jadi, tapi selama masih ada pengganti, maka mandi junub dan juga wudhu boleh diganti dengan tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah ingin mensucikan kalian. Mensucikan kalian maksudnya apa? Allah mensucikan kalian secara ini, untuk membersihkan kalian maksudnya secara hisi jasmani ya, dengan mandi kalian bersih, dengan wudu kalian bersih ya. Secara his, kita mandi kan bersih-bersih, wudu juga bersih-bersih, kecuali tayamum tidak nampak kebersihan. Tetapi bersih yang kedua, bersih maknawi, jiwa juga bersih. Dengan kita mandi, dengan kita wudu, dengan kita tayamum, jiwa kita bersih. Kenapa? Karena ketika kita mandi, ketika kita wudu, ketika kita tayamum, maka dosa-dosa kita berguguran. Dan dalam hadis, kalau orang berwudu, maka ketika dia mengusap wajahnya, semua dosa yang dia lakukan dari pandangan matanya berguguran. Makanya disunahkan kita kalau setiap sholat kita berwudu, meskipun belum batal, sunnah Nabi SAW, tidak harus. Kenapa? Setiap kita berwudu, dosa-dosa kita yang di mata kita ini banyak akan berguguran. Ya. Kemudian ketika mencuci tangan, dosa-dosa kita yang ada di tangan berguguran bahkan sampai tetes terakhir. Kita ini macam-macam sering apa? Sering ngetik-ngetik macam-macam ya. Sering komentar macam-macam ya, nyakitin hati orang atau lihat macam-macam ini jadi-jadi bikin masalah ya. Jadi-jadi bikin masalah. Hanya berwudu keluar gugur apa? Dosa-dosa. Kemudian kaki juga yang kita langkah kaki menuju tempat maksiat gugur dosa-dosa. Jadi walakin yuridullah walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian, mensucikan secara jasad dan mensucikan secara maknawi. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun. Allah menyempurnakan nikmatnya berupa syariat. Nikmat bukan cuma nikmat zahir ya. Syariat mandi, wudu, tayamum itu nikmat. Allah memberi nikmat kepada kita secara zahir ya, secara berbagai macam kenikmatan, demikian juga secara batin itu nikmat syariat yang mudah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya. Ayat yang ketujuh. Tolong perhatikan para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga para pemirsa di YouTube dan di Facebook ya. Ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wathaqakum bih." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya. Dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepada kalian. "Idz qultum sami'na wa ata'na." Tatkala kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. "Wattaqullaha," bertakwalah kepada Allah. "Innallaha 'alimun bidzati sudur." Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hatimu. Ya. Niat yang ketujuh, Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Jadi setelah Allah mengatakan wa yutimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah menyempurnakan nikmat kepada kalian berupa nikmat syariat, Allah sebutkan juga betapa banyak nikmat yang Allah sebut telah berikan kepada kalian sebelum ini. Ada nikmat-nikmat yang lain. Allah mengatakan, ya, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Banyak nikmat-nikmat yang Allah. Kenapa kita disuruh ingat-ingat nikmat? Agar kita pandai bersyukur dan tidak ujub. Orang kalau lupa bahwasanya yang dia dapatkan nikmat dari Allah, dia nanti ujub. Seakan-akan dia hebat. Seakan-akan karena dia kecerdasannya, seakan-akan karena kelihayannya, karena kepiawaiannya, karena pengalamannya, dia lupa diri, dia lupa diri. Bahwasanya itu semua nikmat dari Allah. Allah kasih kau nikmat, ya. Sehingga tadi kalau kita sering ingat nikmat Allah, ya, maka kita tidak ujub dan kita pandai bersyukur. Kita mengingat siapa yang beri nikmat kepada kita. Wa mitsaqahu allazi wathaqakum bih. Dan ingatlah tentang perjanjian yang telah diikatkan kepada kalian. Perjanjian ini apa maksudnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan perjanjian para sahabat kepada Nabi ketika di Bai'atul Aqabah, ya. Ketika Al-Bara' bin Ma'rur berkata, ya, "Inna lanamna'annaka ya Rasulullah kama namna'anna uzurana." Ya. "Ya Rasulullah, pergilah kau ke Madinah." Waktu para sahabat mengajak Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. "Pergilah Anda ke kota Madinah, kami akan membela Anda wahai Rasulullah sebagaimana kami membela diri kami, membela anak-anak kami, membela istri-istri kami." Ya, benar-benar kami akan bela, dan mereka menunaikan janji. Jadi ini nikmat ya. Allah ingatkan janji kalian. Kemudian juga baiat mereka yang lain, tatkala misalnya baiat para sahabat ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, kemudian mereka berbaiat kepada Nabi untuk membela Nabi sampai mati, sampai ya tetes darah terakhir. Mereka sudah membaiat Nabi. Dan ini Allah ingatkan ya, kalian telah berjanji untuk "Idz qultum sami'na wa ata'na." Kalian senantiasa mengatakan kami dengar dan kami taat. Jadi ketika seorang diingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan, dia lebih mudah untuk taat. Dia lebih mudah untuk apa? Taat. Kalau kita ingat nikmat-nikmat Allah, kita lebih semangat untuk beribadah karena kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. "Innallaha 'alimun bidzati sudur." Sungguhnya Allah mengetahui isi hati kalian. Hati-hati, takwa itu bukan tempatnya cuma di zahir saja. Dalam hati kita juga ada takwa, dan Allah tahu kita ikhlas atau tidak, kita riya atau tidak, kita ujub atau tidak, kita sombong atau tidak, kita merendahkan diri atau tidak, merendahkan orang lain atau tidak. Allah Maha tahu ya, makanya Allah mengatakan "Innallaha 'alimun bidzati sudur." Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Ya, wahai orang beriman, hendaknya kamu jadi orang yang selalu menegakkan ya kebenaran karena Allah. Syuhada'a bil qist, jadilah kalian menjadi para saksi dengan adil. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin, dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjerumuskan kalian ala alla ta'dilu, sehingga kalian tidak adil kepada mereka. I'diluhu aqrabu lit taqwa, bersikap adillah kalian itu lebih baik kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ayat Allah menyuruh untuk seorang ketika bersikap qawwamina lillah, dia harus tegak karena Allah, bukan tegar karena manusia, tidak. Seorang tegar atas apa yang dia ucapkan, seorang tegar atas apa yang dia tulis, seorang tegar atas apa yang dia saksikan karena Allah, karena Allah. Ya, ini yang pertama dan utama. Ya, jangan sampai dia tegar, jangan sampai dia kokoh, jangan sampai dia menulis, jangan sampai dia berucap, jangan sampai dia komentar. Ternyata bukan karena Allah, tapi karena manusia. Allah ingatkan, kunu qawwamina lillah. Semuanya karena Allah. Syuhada bil qist, jadilah kalian saksi-saksi dengan adil. Ya. Kemudian Allah ingatkan, bahkan tatkala yang kalian hadapi adalah orang yang paling kalian benci. Wala yajrimannakum, jangan sampai sekali-sekali kalian tergelincirkan oleh kebencian kalian kepada satu kaum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syana'anu qaumin, yaitu kebencian yang sangat parah. Jadi syana'an kata para ulama adalah syiddatul ghadab, yaitu kebencian yang sangat parah. Makanya disebut dalam bahasa Arab syani'tuhu, artinya taqaddartu minhu. Kalau saya mengatakan syani'tu, itu saya syana'an sama dia, artinya saya jijik lihat dia, saking jengkelnya. Sampai jijik lihat dia. Jadi kita disuruh bersaksi untuk kepentingan orang yang kita jijik melihatnya. Tapi Allah ingatkan, meskipun kau benci kepada ini, turun kepada orang beriman, kepada orang kafir. Kalau kan orang kafir yang bikin masalah, bikin jengkel, kita jijik ngelihat dia, jengkel orang ini zalim kepada kita, menghalangi kita untuk pergi ke Mekah misalnya, yang dialami oleh para sahabat. Tapi ketika ada saksi diperlukan berkaitan dengan dia, kita harus adil, harus jujur. Meskipun persaksian tersebut ternyata mendukung dia. Allah ingatkan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Subhanallah, sungguh indah syariat Islam. Ya, kebencian kalian jangan sampai membuat kalian tidak berbuat adil. Kita aja kalau benci diem, itu sudah susah. Ternyata kita disuruh bela dia. Lebih jengkel lagi. Oleh karena ikhwan, hati-hati. Kita terkadang tidak suka sama orang. Allah bicara dengan orang kafir aja kita harus adil. Apalagi sama muslim. Mungkin sama berbeda pendapat, mungkin beda akidah, mungkin beda manhaj. Kita tidak boleh tidak adil. Tidak boleh kita mendzalimi orang yang tidak bercocokan dengan kita, kemudian kita kata-katain yang tidak sebenarnya. Jadi bumbu-bumbu kita tambah-tambahin tidak seperti seharusnya. Hati-hati. Tidak boleh. Jangankan kepada sama muslim, sama saudara kita, sama muslim. Bahkan sama orang kafir pun tidak boleh kita demikian, apalagi sama muslim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'diru. I'diluhu aqrabu lit-taqwa. Adillah kalian itu lebih baik pada ketakwaan. Kata para ulama, takwa, ya. Banyak amal soleh yang dekat kepada takwa, ada amal soleh yang agak jauh dari takwa. Di antara yang paling dekat dengan takwa adalah bersikap adil. Ini perlu saya ingatkan ayat ini. Dilu, bersikap adillah kau bahkan kepada musuhmu, itu lebih dekat kepada ketakwaan, itu sangat mudah memasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kita ini sering, saya bicara tentang diri saya sendiri. Ya. Kita kalau sudah bicara misalnya amal soleh, sering kita hitung, saya sholat berapa rakaat, mungkin ya kita sebenarnya kita umroh berapa kali, kemudian saya tawaf berapa kali, kita mudah hitungnya. Tapi kalau kita maafkan orang seakan-akan bukan pahala. Kita menasihati orang seakan-akan bukan pahala. Padahal ini akhlak mulia, ini pahalanya besar. Adil sama orang yang mungkin jengkel sama kita jengkel sama dia, dia sering zalimi kita, tapi kita omongan kita adil. Seakan-akan ini gak ada pahalanya, kita tidak hitung. Padahal pahalanya besar, kata Allah, aqrabu lit-taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi barometer kita tatkala menilai pahala bukan cuma yang kita baca Quran, bukan cuma kita umroh atau haji. Ingat, kita berbuat adil, ngomong yang benar, mensifati orang dengan sifat yang benar, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang-kurang, sesuai dengan porsinya. Maka itu juga adalah ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ya. Wa'adallahu, Allah menggunakan fi'il madhi, kata para ulama, itu Allah telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan, seakan-akan janji tersebut akan terjadi. Dan Allah la yukhlifullahu al-mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janji Allah. Kalau sudah berjanji, orang beriman beramal saleh, mereka akan dapatkan ampunan dan ganjaran yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka merekalah penghuni neraka jahannam, ashabul jahim, api yang menyala-nyala. Ya, api yang menyala-nyala. Silakan mereka kufur, silakan mereka mendustakan ayat Allah, silakan mereka menghina syariat Allah, silakan mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan mereka menghina syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mereka dustakan ayat-ayat Allah, mereka dustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dustakan syariat Allah, ulaika ashabul jahim. Mereka adalah penghuni neraka jahanam yang menyala-nyala. Ini Allah berfirman ayat terakhir pada malam hari ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang yang beriman, Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ya. Ketika ada suatu kaum yang bermaksud untuk menggerakkan tangan mereka kepadamu, yaitu untuk memukulmu, berbuat jahat kepadamu. Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah tahan tangan mereka dari kalian. Mereka yang berniat buruk, ingin angkat senjata, ingin menyakiti kalian, tapi tidak terjadi, Allah tahan mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan bertawakallah kepada Allah orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingatkan bahwasanya nikmat bukan saja perkara-perkara yang datang kita rasakan. Di antara bentuk nikmat yang besar adalah kita terhalangi dari keburukan. Sadar atau tidak sadar, terkadang ada orang yang jahat kepada kita, Allah cegah dia tidak jadi berbuat jahat. Tapi syaratnya apa? Anda bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya dengar ada, waktu saya pergi ke suatu daerah, ada sebagian ikhwan, awal-awal mereka berdakwah, kemudian jumlah mereka sedikit, tak banyak. Maka ada sebagian orang-orang yang hasad, kemudian niat menyerang kampung kawan-kawan. Datang dengan bertrek-trek, ingin menyerang kaum-kaum yang jumlah mereka sangat sedikit. Mereka tak tahu mau bikin apa. Mereka berdoa kepada Allah, bersiap-siap diri. Subhanallah, tiba-tiba di saat malam itu, mereka ingin menyerang kawan-kawan, tahu-tahu ada beberapa perampok yang datang ke kampung tersebut. Sampai beritanya datang kepada mereka, mereka tahu ada perampok, yang akhirnya mereka balik semua, pergi menuju kampung mereka untuk menyelamatkan kampung mereka. Akhirnya mereka tangkap itu para pembunuh, para perampok, dan mereka bunuh. Berapa orang, 6 orang atau berapa orang mereka bunuh. Tapi subhanallah, kawan-kawan mengatakan, kita ditolong malam hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar. Ya. Jadi kita jangan menyangka nikmat hanya sekedar dapat kenikmatan, dapat harta atau yang lainnya, kesehatan. Allah mencegah orang lain untuk berbuat buruk kepada kita. Dia punya makar, tapi Allah cegah. Itu nikmat yang terkadang kita sadar, terkadang kita tidak sadar. Ya. Allah sebutkan nikmat-nikmat ini tidak lain agar kalian tidak ujub. Ya, bahwasanya keberhasilan kalian karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar kalian pandai bersyukur dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.